masih banyak orang mau sayang. Sejujurnya hati ini sonemang panganan. Sudah jo, jangan ingat, ingat bagi kita. Dengan itu jalan yang salah. Ngana ambil kesempatan di dalam kesempitan. Ternyata ngana gak punya perasaan. Tak punya perasaan.